langit mekenyam girang, bulan purnama menyarengin, bina kesaksi tersandi ragen, iriki ucapan resna. Memang gen adi sampun nerimo tresnan beli, masa dia galang rasa tangkah beli ne. Tua tresna sanis sujati, harta utama beli. Tua tresna sanis sujati, ne pacang aturan beli. Walada adinya seyening sampun nyarengin beli, arda berana mira bermata tuar wendan ring pono beli. Sampunan je sang saya arta sane utama, duma daksi dengan we adi merasa bahagia. Tua tresna sane sujati, arta utama beli. Tua tresna sane sujati, ne paca aturan beli. Tua tresna sane sujati, arta utama beli. Tua tresna sane sujati, ne paca aturan beli. Ada adinya seyening sampun nyarengin beli, harta berana mira bermata tuar wetan ring pono beli. Sampunan jasen saya harta sane utama, duma daksi dengan we adi merasa bahagia. Tua tresna sane sujati, harta